cara Tuhan mengharapkan cinta. Kini kau adalah salah satunya. Namun kau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya, harus kuakhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu, walau besar dan tulusnya rasa cintamu. Takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku, dan aku memilih setia. Inilah akhirnya, harus kuakhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Maafkan diriku memilih setia.